Mitra bisnis, salah satu tahapan yang harus dilalui oleh kandidat ketua KPK adalah proses fit and proper test yang akan dilakukan oleh anggota DPR. Beberapa kalangan menilai proses fit and proper test ini berpotensi menjadi sarana bergain bagi anggota DPR, mengingat banyak kasus korupsi yang berhasil dibongkar oleh KPK justru melibatkan oknum anggota dewan yang terhormat. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, ada pihak-pihak yang merasa khawatir proses fit and proper test kandidat ketua KPK oleh DPR hanya akan menjadi proses tawar-menawar. Apa pendapat Bapak? Ya, begini, kan diakui atau tidak begitu, suka atau tidak, DPR itu kan nyari popularitas. Saya diprotes waktu itu sama Pak Syarifuddin Suding. Saya minta Anda cabut omongan itu. Di TV nih saya ngomong begitu. Lalu saya bilang, ya kalau nggak populer, yang dia nggak akan terpilih sebagai anggota dewan. Jadi anggota dewan harus mencari popularitas, karena dengan basis popularitas lah itu mendapatkan legitimasi politik. Jadi begitu juga nanti kalau ada proses rekrutmen ini sudah fit and proper test di DPR, yang mana yang kira-kira laku di publik aja kan begitu sikapnya. Nah, di balik itu kan ada kepentingan, ada was-was juga gitu. Anggota dewan ini musuhin polisi dulu. Ini udah lama nih, sekian tahun yang lalu dulu kan musuhin polisi. Kenapa? Karena juga banyak yang diperiksa, ditangkepin dulu kan. Ya, sampai mereka cari-cari alasan gimana caranya memotong kewenangan polisi. Kemudian KPK diperkuat, hantemin ini. Ketika anggota dewan sendiri kena, banyak yang kena. Pusing mereka kan nih. Tapi kan secara terbuka, mereka tidak bisa begitu. DPR tetap akan mendorong KPK yang kuat, asal, nah asalnya nih kan, jangan diri saya yang kena dong gitu. Jadi kekuat itu untuk kalau bisa kan buat ngantem musuh-musuh politik. Ya, dimana-mana proses politik kan begitu. Lantas apa ini bisa diasumsikan sebagai masih mentahnya proses politik di negeri ini, dengan contoh sikap anggota dewan kita Pak Hermawan? Loh, dari zaman Gus Dur itu kan sebetulnya anggota DPR marah itu dibilang ini teman kanak-kanak itu ya karena apa? Orang marah karena memang faktanya begitu kan gitu. Sekarang publik kan gak usah jauh-jauh lah. Kasus sensuri ini. Begitu SBY memainkan kartu truf KPC ini. Sri Mulyani mainkan kartu truf KPC. Sri Mulyani pergi. Ical jadi ketua harianya Sekber Setgab, Sekretariat Gabungan Koalisi gitu. Ini kan cuma beda nama, ini sama kalau plesetannya ya yang benar gitu. Sekber Golkar tahun 64 dulu sama gitu. Kalau Ical jadi pimpinan Sekber Golkar kan sekarang kasus sensuri kan selesai. Diselesaikan secara adat itu namanya kan gitu. Jadi kalau dalam bahasa polisi kan di-86 kan gitu. Ya itulah diselesaikan secara adat aja lah gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.